Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة والإخوة رحمنا ورحمكم الله، كتاب لنجدكم kembali membaca كتاب التوحيد Sayyid Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada fasal yang keempat, yaitu penjelasan tentang keutamaan Ahlul Bait dan kewajiban yang harus ditunaikan untuk mereka tanpa ada yang namanya kekakuan, kekerasan ataupun sifat ghulu berlebihan kepada mereka. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ya, dan belum selesai pada fasal ini. Kita telah mendapatkan penjelasan dari beliau tentang siapa mereka Ahlul Bait, ya, bahwa mereka Ahlul Bait adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan bagi mereka ya harta sedekah. Ya, mereka diantaranya adalah keluarganya siapa? Ali. Ya. Demikian pula Alim Ja'far. Demikian pula Al-Uqayl. Al-Abbas. Banul Harith bin Abdul Muttalib. Wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuh. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya, putri-putrinya. Taib. Dan beberapa penjelasan yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut melanjutkan penjelasan beliau قال حفظه الله تعالى فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف يتولون أهل الدين يتولون أهل الدين والاستقامة منهم. Dari mauqifnya Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait adalah mauqif yang adil, yang lurus, yang adil, yang lurus, yang pertengahan. Yatawallawna ahlad-din wal istiqamah minhum, mereka berloyalitas, berwala dari ahlud-din wal istiqamah dari mereka. Wa yatabarra'una mimman khalafa sunnah wa nharafa 'anid-din, dan mereka berlepas diri, bara' dari orang-orang yang menyelisihi sunnah dan menyeleweng, berpaling dari agama, menyimpang, menyeleweng, berpaling dari agama yang hak. Kalaupun mereka juga dari Ahlul Bait, manakala menyelisihi sunnah, menyelisihi agama, maka dari mauqifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita berlepas diri, ya, dari mereka. Walau kana min ahlil baiti, walaupun orang tersebut yang menyelisih sunnah, menyelewang dari agama, ini adalah dari kalangan ahlul bait, namun karena menyelisih sunnah, menyimpang, ya, menyelewang dari agama, maka kita tidak berwala pada mereka, kita berlepas diri dari mereka. Fa inna kaunahu min ahli al-bait fa in kaunuhu min ahli al-bait wa in kaunahu min ahli al-bait wa min qarabati ar-rasul, ya, kalaupun keberadaannya itu dari ahli al-bait dan dari kerabatnya Rasul, la yanfa'uhu shay'an hatta yastaqima 'ala dinillah, tentunya tidak ada manfaatnya sedikit pun sampai kemudian beristiqamah, ya, tegak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, ya, dari mauqifnya Ahlus Sunnah apa? Mauqif yang pertengahan, yang adil, yang lurus keyakinannya terhadap Ahlul Bait, bahwa kita berloyalitas, berwala pada mereka Ahlul Bait, yaitu mereka yang berada atau mustaqimin, istiqamah di atas sunnah, tidak menyimpang dari agama ini, sehingga kita berwala pada mereka, ya. Namun manakala dia menyimpang, tidak istiqamah di atas sunnah, menyimpang dari agama yang hak ini, maka kita berlepas diri darinya, walaupun orang tersebut adalah min ahlil bait, ya, dari kerabahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada manfaatnya sampai kemudian dia benar-benar istiqamah di atas agama Allah. Qala faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan telah diriwayatkan meriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah ashiratak, keluargamu. Ya. Peringatkanlah keluargamu al-aqrabin, yang terdekat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya ma'asyara Quraisyin, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la agni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyatu ammat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la agni anka minallahi syai'a. Ya Fatimah bint Muhammadin, sadini min mali ma syi'at, la agni anka minallahi syai'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai ma'syar Quraisy, ya, atau kalimat yang semisalnya, atau kalimat nahwaha, ishtaru anfusakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, peliharalah, jagalah diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. La aghni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Abbas, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la aghni anka minallahi syai'a, wahai Abbas, ya, Ibn Abdul Muttalib, saya tidak bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Beliau juga mengatakan, wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aghni anki syai'a, la aghni anki min Allah syai'a, saya tidak bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ya Fatimah binti Muhammadin, ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'at, mintalah kepadaku apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki dari hartaku. La aghni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya sedikit pun. Baik. Demikian hadis ini, hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang beliau sampaikan kepada keluarga beliau, bahwa beliau tidak bisa membela sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka kata beliau, jagalah dan peliharalah jiwa-jiwa kalian. Taib. Demikian pula al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man batta'a 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa yang melambatkan, ya, dalam beramal, melambatkan dalam beramal, batu amalu, maka nasabnya, ya, garis nasabnya tidak bisa membantunya. Lam yusra bihi nasabuh, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض. demikian pula أهل السنة والجماعة berlepas diri dari kelompok rawafid, dari kelompok-kelompok rafidah, kelompok-kelompok syiah rafidah, kelompok syiah. Alladzina yaghluna fi ba'di ahli al-bait, yang orang-orang yang mereka ghulu, berbuat ghulu berlebih-lebihan terhadap sebagian ahlul bait. وَيَدَّعُونَ لَهُمُ الْعَصْمَةِ, dan mereka mendaku bahwa mereka adalah orang yang dijaga, ya, terjaga dari yang namanya dosa. Demikian pula وَمِنْ تَرِيْكَةِ النَّوَاصِبِ, dari kelompok النَّوَاصِبِ, yaitu alladzina yansibuna al-adawah li ahli al-bait al-mustaqimin wa yud'inuna fihim, mereka adalah orang-orang yang menancapkan permusuhannya, ya, yang menampakkan, memberikan permusuhannya terhadap ahlul bait al-mustaqimin, yang istiqamah di atas sunnah, di atas agama. Mereka mencelanya, ya, mereka mencelanya. Nah, satu kelompok yang disebut dengan an-nawasib, an-nawasib, ya, dan ini satu kelompok dari Syiah. Demikian pula yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, dalam Syarh Al-Wasithiyah Mujallad Tsani, ya, kata beliau, an-nawasib, yakni kelompok tariqah an-nawasib, mereka adalah orang yang memberikan permusuhannya kepada ahlul bait, ya, mereka mencerca ahlul bait tersebut. Wa yasubbunahum, dan mencela mereka, mencerca dan mencela mereka. Dan kelompok ini pula termasuk dari bagian apa? Satu kelompok rawafid, kata beliau, wallahu a'lam, dari kelompok syiah rawafidah. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, tentang keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa dari akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah yuhibbuna ahlul bait, yuhibbuna ahlul bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa yatawallawnahum wa yafaduna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari akidah yang ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwala kepada mereka, menjaga mereka, ya, dan menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafid alladziina yughdhuna as-sahabah wa yasubbunahum. Dan dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau rahimahullah, adalah berlepas diri dari tarekah si'ah rafidah, dari kelompok-kelompok Rawafidah, ya, yang mereka membenci para sahabah dan mencela mereka para sahabah. Demikian pula beliau mengatakan wa min tariqatin nawasib, ya, dan juga berlepas diri dari kelompok an-nawasib, nasibi, yaitu orang-orang yang yu'dhuna ahlul bait, mereka yang mencela, mengganggu, ya, ahlul bait, biqaulin au amalin, ya, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. In nawasib. Wallahu ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagaimana beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam Majmu' Fatawa Mujallad Tsalits, kemudian beliau juga dijelaskan pula bahwa an-nawasib, kelompok tariqah an-nawasib ini, mereka adalah orang-orang yang memusuhi ahlil bait. La siyaman Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Faminhum man yasubbuhu wa minhum man yufassiquhu wa minhum man yuqaffiruhu. Ya. Kama syara dhalika Syekhul Islam. Demikian pula yang disyarahkan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah pula, kata beliau bahwa tariqah nawasib, tariqah nasib ini, mereka adalah orang-orang yang memusuhi ahlul bait, terlebih lagi, terkhusus lagi kepada Ali radhiyallahu ta'ala an. Sampai-sampai dari mereka, dari kelompok tersebut, mencela beliau, ya, bahkan menghukumi dengan kefasikan, bahkan ada yang sampai menghukumi kepada apa? Kekafiran. Waliyadzu billah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Wa min tariqatil mubtadi'atil kharrafin. Qala hafizahullah, wa min tariqatil mubtadi'ah wal kharrafin alladhina yatawassaluna bi ahlil bait. Demikian pula kelompok al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, wal kharrafin, mereka adalah orang-orang yang yatawassaluna bi ahlil bait, ya, bertawassul pada ahlul bait. Wa yattakhidunahum arbaban min dunillah, bahkan sampai apa, mereka menjadikan ahlul bait tersebut arbab, rabb, ya, ilah, Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ayuhat talabah wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ya, dari akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah apa? Berlepas diri dari kelompok-kelompok tadi yang telah kita sebutkan semuanya, baik itu dari jenis kelompok ru'af, dari kelompok syiah ru'afidah, ataupun dari kelompok-kelompok ahlul ahwa wal bidah, kelompok mubtadi'ah, an-nawasib, wal-kharrafin. Maka ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari mereka. Qala hafizahullahu ta'ala, fa ahlu sunnati fi hadhal bab wa ghairihi ala al-manhaj al-mu'tadil. Maka ahlu sunnah terkait pada bab ini, demikian pula yang lainnya, maka ahlu sunnah di atas manhaj yang lurus, manhaj yang berada di tengah-tengah, la ifrad wa la tafriyub, والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. Dan di atas jalan yang lurus, yang tidak ifrat, tidak pula tafrit, berada di tengah-tengah. ولا جفا ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم. Ahlu sunnah tidak memberikan kepada ahlul bait ataupun yang semisalnya sifat kekerasan ataupun kekakuan terhadap mereka, tidak pula sifat ghulu berlebih-lebihan kepada mereka. Ahlu sunnah menempatkan pada tempatnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak mengurangi hak mereka. Tapi ahlu sunnah menempatkan pada tempatnya sesuai dengan hak mereka, ahlu, dari kalangan ahlul bait ataupun selain mereka. Wa ahlul baitil mustaqimina yunkiruna al-ghulu fihim. Sementara kalau kita perhatikan ahlul bait al-mustaqimin, mereka dari ahlul bait al-mustaqimin yang istiqamah di atas sunnah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, maka kita dapati mereka yang kirunal ghulu fihim, mereka mengingkari yang namanya sifat ghulu pada mereka. Mereka mengingkari perbuatan ghulu, berlebih-lebihan yang diberikan kepada mereka. Demikian pula mereka yatabarrauna minal ghulati. Mereka berlepas diri dari pelaku ghulu. Dari perbuatan hulu, demikian pula pelakunya. Oleh karena itu kita dapati, ya, penjelasan tentang keberadaan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Beliau dengan ketegasan beliau sampai-sampai beliau melakukan suatu yang beliau lakukan, yang disebutkan oleh beliau di sini, faqad haraka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ghulata alladziina ghalaw fihi bin nar. Sampai-sampai ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membakar ya pelaku ghulu, yang berbuat ghulu kepada beliau, beliau membakar dengan api. Demikian pula wa aqarrahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pun menetapkan, benarkan keberadaannya, ala qatlihim, tentang keberadaan al-ghulat, yakni pelaku perbuatan ghulu, pelaku ghulu terhadap mereka, terhadap beliau atau terhadap selain beliau dari ahlul bait, ala qatlihim, untuk membunuh mereka, memerangi mereka, membunuh mereka. Lakin yara qatlahum bisayf badalan min at-tahrik. Akan tetapi beliau memandang ya membunuh mereka dengan as-saif, dengan pedang, sebagai ganti dari at-tahrik, membakar. Demikian pula satu penerangan yang menjelaskan ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu talaba Ali radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Sabah, ya, ketika beliau mencari Abdullah bin Sabah, yaitu pemimpin para pelaku ghulu, Rasul Ghulat. Untuk apa beliau mencari Abdullah bin Sabah tersebut? Liyaqtuluh, au liyaqtuluh, untuk dibunuh. Akan tetapi apa? Lakinnahu haraba wa ikhtafa. Akan tetapi Abdullah bin Sabah ini kemudian apa? Lari dan bersembunyi. Ayuhat talabah wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tentunya jelas bagi kita apa yang beliau jelaskan, yaitu dari keyakinan yang hak, ya, dari akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait, bahwa ahlul bait padanya keutamaan, kita meyakini padanya keutamaan, dan padanya ada kewajiban hak yang ditunaikan untuk mereka. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa hak yang ditunaikan kepada mereka adalah kita tempatkan pada tempatnya sesuai hak mereka. Tidak kemudian kita mengurangi hak mereka atau bahkan berlebih-lebihan terhadap mereka, yaitu ghulu. Sehingga ahlu sunnah la ifrat wa la tafrit, berada di tengah-tengah, sehingga ahlu sunnah wal jamaah meyakini terhadap ahlul bait, ketika ahlul bait tersebut adalah ahlul bait dari keluarga atau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustaqimina ala sunnah wa ala din, mereka adalah yang mustaqim, istiqamah di atas sunnah dan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahlu sunnah meyakini bahwa kita mencintai mereka, kita berwala kepada mereka, kita memberikan hak, menempatkan hak sesuai pada tempatnya untuk mereka. Tidak ifrat, tidak tafrit. Namun ahlu sunnah juga berlepas diri manakala ada dari mereka yang notabene mereka adalah ada dari kerabat ahlul bait yang menyelisihi sunnah, menyeleweng, menyimpang dari agama yang hak ini, maka ahlu sunnah berlepas diri darinya, walaupun dia dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga sampai sini selesai penjelasan beliau hafizahullah, yaitu penjelasan tentang keutamaan ahlul bait dan perkara-perkara yang wajib diberikan dari hak mereka, yang diberikan untuk mereka dan memberikannya atau menempatkannya tanpa ada sifat jafa, tidak pula ghulu, tidak ada padanya kekakuan, kekerasan ataupun berlebihan, ya, sebagaimana tadi sudah kita dapati penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai fasal yang keempat dan kita akan masuk ke fasal berikutnya, yaitu fasal yang kelima, akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapati penjelasan dari beliau hafizahullah memberikan tambahan ilmu bagi kita untuk kita amalkan di keseharian kita tentunya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.